Sunday bye. Pasang jalan bilang proba modal Sunday bye. Bye Sunday bye. Bye Sunday bye. Tanah Timur lebih bye. Bye Sunday bye. Bye Sunday bye. Proba modal lebih bye. Bye Sunday bye. Bye Sunday bye. Itu semua beta punya. Di Sumba sana ada kuda sandalwood. Di sana ada si komodo dance. Di alam sana ada buah kanadi. Di timur sini ada wangi cendana. Pasong jan bilang tanah timur sonde bay. Pasong jan bilang proba moda sonde bay. Makan jagung bose, beta aus, beta minum gula air. Di ladang tuka todang makan jagung titi. Enak lagi makan buah kenadi. Pasang jang bilang tanah timur sonde bay. Pasang jang bilang proba moda sonde bay. Sana beta makan jagung bose. Beta aus, beta minum gula air. Sunday bye.